Masih bersama Sangat Istimewa. Tangannya diangkat semuanya. Sayang, apa kowe krungu jari te jenengmu soko atiku sak tenane ra ngapusi stres dirawu dupamu jane ati nanging kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti malah coba saiki kowe janji janji jare sehidup semati nanging apa bukti kowe mendetek aku demi wedoan liyo yo wes ora apa-apa insyaallah aku iso lila mesama kale sinta Cool.